Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ma'syaral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah dalam kesempatan malam yang mulia ini kita akan lanjutkan pembacaan tafsir ayat yang ke-62 dari surah Ali Imran. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala A'udzu billahi samiil 'aliim minas syaitaanir rajiim. Inna hadza lahu al-qasasul haqq. Wa ma min ilahin illallah. Wa inna allaha lahuwal azizul hakim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya ini perkara-perkara yang telah Allah sebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya, dia adalah berita-berita yang benar, kisah-kisah yang benar, benar-benar kisah nyata, dan tidak ada sesembahan yang benar yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya Allah dialah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat yang agung dan mulia ini ditafsirkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Inna hadzal madkura lahu wal qasasul ay al khabaru al haqqu alladzi la syakka fihi. Wa ma min zaidatin ilahin illallah wa innallaha lahu al azizu fi mulkihi Al-Hakimu fi sun'ihi. Sesungguhnya hal ini kisah yang telah disebutkan sebelumnya, sungguh itu merupakan kisah-kisah atau berita yang benar adanya, berita yang tidak ada keraguan padanya sama sekali. Karena dikisahkan oleh Allah sendiri dalam firman-Nya yang mulia, zat yang maha benar, maha jujur. Gak mungkin ada satu kisah dalam Al-Quran kemudian kisah itu dusta atau kisah itu batil. Gak mungkin. Maka ditegaskan, sungguh hal ini yang telah tersebut dalam ayat-ayat sebelumnya itu benar-benar kisah-kisah, berita-berita yang benar, yang tidak ada keraguan, kebimbangan sama sekali di dalamnya. Wa ma min ilahin illallah. Maka tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Min dalam ayat ini huruf jer, namun min di sini adalah min tambahan, diistilahkan dalam ilmu nahwu dengan min zaidah. Maka tidak ada satu sesembahan pun yang benar, yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Berarti kalau ada sesembahan selain Allah diibadahi oleh sebagian manusia, diibadahi oleh sebagian makhluk, berarti sesembahan tersebut diibadahi bil batil, dengan cara yang batil. Kenapa? Karena Allah tegaskan tidak ada sesembahan yang benar, yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Berarti selain Allah kalau diibadahi, berarti diibadahi dengan cara yang tidak benar, diibadahi dengan cara yang batil. Apa saja macam-macam ibadah? Macam-macam ibadah itu banyak. Selain sholat, selain puasa, selain syahadat, selain zakat, selain haji, di sana masih banyak ragam-ragam atau macam-macam ibadah yang lainnya. Doa juga ibadah. Enggak boleh ditujukan pada selain Allah. Tawakal ibadah. Enggak boleh kita bertawakal kepada selain Allah. Khauf, rasa takut yang diiringi dengan perasaan ta'zim wa tadhallul, perasaan mengagungkan dan merasa rendah di hadapan zat yang kita takuti, takut yang semacam itu bernilai ibadah. Tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Memberikan rasa takut yang demikian itu kepada selain Allah berarti telah beribadah kepada selain Allah. Nadar, ini juga ibadah. Yufuna bin nadri yawman kana sarruhu mustatir. Mereka orang-orang yang menunaikan nadar-nadar mereka. Berarti nadar itu ibadah. Tidak boleh kita bernadar kepada selain Allah. Kalau seseorang bernadar kepada selain Allah, artinya apa? Dia telah memberikan ibadahnya kepada selain Allah, menjadikan dirinya terjatuh dalam perbuatan syirik. Ad-dabahu, penyembelihan, kurban, itu adalah ibadah. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu, Tuhanmu, dan berkorbanlah. Maka kalau ada orang berkorban menyembelih binatang ditujukan untuk selain Allah, berarti dia telah beribadah kepada selain Allah. Karena korban ad-dabah itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya haji, bukan hanya puasa. Masih banyak ragam-ragam ibadah yang lainnya. Justru sebagian orang tidak sadar kalau beberapa ibadah yang kita sebutkan tadi adalah sebuah ibadah yang harus diberikan hanya kepada Allah. Contohnya doa. Doa ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kalian telah mengatakan berdoalah kalian padaku niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Berarti doa diperintahkan oleh Allah untuk kita berdoa hanya kepada Allah. Berarti berdoa memohon hajat kepada selain Allah telah memberikan ibadahnya kepada selain Allah. Padahal tidak ada sesembahan yang benar illallah, kecuali hanya Allah. Dan sesungguhnya Allah, dia adalah zat yang maha perkasa pada kerajaannya, kepemilikannya. Al-hakimu fi sun'ihi, maha bijaksana dalam perbuatannya. Seluruh perbuatan Allah penuh dengan hikmah. Hikmah itu sesuai pada porsinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat yang agung dan mulia ini, Allah menjelaskan bahwasannya seluruh kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu adalah kisah yang benar. Berarti kalau Al-Quran mengkisahkan demikian, kemudian ada kisah selain Al-Quran yang mengkisahkan bertentangan dengan apa yang dikisahkan oleh Al-Quran, berarti kisah itu bisa dipastikan kebatilannya. Al-Quran menyatakan kisahnya demikian, kemudian ada seseorang menyampaikan kisah dalam versi yang lainnya bertentangan dengan Al-Quran, berarti bisa dipastikan kisah yang bertentangan dengan Al-Quran itu adalah jelas kebatilannya. Al-Quran mengkisahkan demikian, kemudian kok ada hadis mengkisahkan yang sebaliknya. Maka kita harus tahu kaidahnya. Al-Quran tidak mungkin bertentangan dengan hadis yang sahih. Mungkin perlu dikaji, mungkin hadis tadi tidak sahih. Kalau memang bertentangan dengan Al-Quran, karena Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih tidak mungkin bertentangan. Maka Allah sebutkan dalam ayat ini, Allah adalah satu-satunya ilah, sesembahan yang benar. Tidak seyogyanya satu ibadah pun dari macam-macam ibadah kecuali hanya diperuntukkan baginya. Tidak seyogyanya diberikan kepada selainnya. Karena selain Allah tidak punya hak untuk mendapatkan ibadah meskipun hanya sebesar biji sawi. Enggak punya hak. Sehingga kita pernah kaji bersama hadis yang menyebutkan dahol jannata rajulun fi dubabin wa daholan nara rajulun fi dubabin. Masuk surga seorang laki-laki gara-gara seekor lalat. Demikian pula masuk neraka seorang laki-laki gara-gara seekor lalat. Seorang laki-laki yang masuk surga gara-gara seekor lalat, karena dia melewati satu kaum di mana kaum tersebut tidak membolehkan seorang pun lewat di negeri mereka kecuali harus memberikan persembahan kepada berhala pujaan mereka. Maka para penduduk kampung tadi mensyaratkan pada laki-laki tadi, kamu harus berkorban terlebih dahulu kepada berhala kami untuk bisa lewat ke negeri kami. Kata orang tadi, aku tidak punya sesuatu yang bisa aku korbankan. Qarrib walau dubaban, kalau begitu berkorbanlah meskipun dengan seekor lalat. Orang tadi dengan keteguhan imannya menyatakan, aku enggak akan mungkin mengkorbankan sesuatu kepada selain Allah. Karena marah laki-laki tadi dibunuh. Dia menemui syahid sebagai ahli tauhid dan dimasukkan oleh Allah ke dalam al-jannah, ke dalam surga. Gara-gara apa? Seekor lalat. Datang laki-laki yang berikutnya, kemudian disampaikan hal yang semisal oleh para penduduk kampung penyembah berhala tadi. Berkorbanlah kamu untuk berhala kami agar kamu bisa lewat dengan aman di negeri kami. Kata laki-laki yang kedua, aku tidak punya sesuatu yang bisa aku kurbankan kepada berhala kalian. Qarrib walau dubaban, berkorbanlah kamu meskipun hanya dengan seekor lalat. Pikiran orang ini, apa sih manfaatnya seekor lalat? Wong hanya binatang kecil. Akhirnya dia korbankan seekor lalat untuk berhala tadi. Dia dibebaskan untuk melewati negeri tersebut. Kemudian dia mati dalam keadaan dia membawa dosa kesyirikan, berkorban untuk selain Allah. Masuklah dia ke dalam neraka gara-gara seekor lalat. Karena apa? Selain Allah tidak punya hak untuk mendapatkan ibadah meskipun hanya seberat biji sawi, meskipun hanya seekor lalat, meskipun hanya seberat satu lembar sayap nyamuk, tidak punya hak selain Allah untuk mendapatkan ibadah dari hamba. Dalam ayat yang berikutnya Allah nyatakan, fa in tawallau fa innallaha alimun bil mufsidin. Kalau mereka berpaling dari keimanan, maka sesungguhnya Allah dat yang maha mengetahui terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah menafsirkan, fa in tawallau ay a'radu anil iman fa innallaha alimun bil mufsidin fayujazihim wa fihi wad'ud dahira mawdi'al mudmiri. Maka jika mereka berpaling, artinya a'radu anil iman, kalau mereka berpaling dari keimanan, tidak mau menyambut keimanan, tidak mau beriman kepada Allah Jalla wa'as, maka sungguh Allah dat yang maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Orang yang berpaling dari keimanan dikatakan oleh Allah adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka Allah akan membalas mereka, orang-orang yang berbuat kerusakan di permukaan bumi, orang-orang yang berbuat kesyirikan, orang-orang yang berbuat kekufuran, itu adalah orang-orang yang dikatakan oleh Allah sebagai al-mufsidun, orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka dalam ayat ini, dalam ilmu tafsir ada istilah, di sini ada wad'ud dhahir maudi al-mudmar, diletakkannya isim dhahir di tempat yang harusnya di situ digunakan sebuah kata ganti. Misalnya kalau seandainya ayat ini berbunyi fa innallaha alimun bihim, itu maknanya sudah sempurna. Kalau mereka berpaling dari keimanan, maka sesungguhnya Allah dat yang maha mengetahui terhadap mereka, orang-orang yang berpaling dari keimanan. Namun posisi dhamir kata ganti ini diganti dengan kata benda yang dhahir. Allah maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Karena beberapa faedah yang pernah kita jelaskan dalam pertemuan yang sebelumnya. Di sini dalam rangka untuk menjelaskan, berpaling dari keimanan itu artinya membuat kerusakan di permukaan bumi. Melakukan amalan atau ritual kesyirikan, ritual kekufuran, berarti membuat kerusakan di permukaan bumi. Karena Allah menyatakan, kalau mereka berpaling dari keimanan, tidak mau beriman, Allah maha mengetahui terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan semacam itu. Dikatakan orang yang tidak mau beriman itu orang yang membuat kerusakan di permukaan bumi. Dalam ayat yang berikutnya Allah menyatakan Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhida ba'duna ba'dan arbabam min dunillah fa in tawallau faqulu ishadu bi anna muslimun. Katakanlah wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, wahai orang-orang Yahud, wahai orang-orang Nasara, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, kemarilah kalian menuju satu kalimat yang sama antara kita dan antara kalian. Kemudian dijelaskan, mari kita bersatu wahai ahli kitab, wahai orang-orang Yahud, wahai orang-orang Nasara, di atas satu kalimat yang ada kesamaan antara kami dan antara kalian. Apa kalimat yang ada persamaan antara kita dengan mereka? Alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Agar kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan agar kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dikatakan syai'an, kalimat ini dalam bahasa Arab nakirah, fi siyakin nahi, dalam konteks larangan. Maka menunjukkan makna al-umum. Jangan sampai kita menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dari makhluk-makhluk. Jangan kamu menyekutukan Allah dengan nabinya. Jangan kamu sekutukan Allah dengan malaikatnya. Jangan kamu sekutukan Allah dengan orang-orang saleh. Jangan kamu sekutukan Allah dengan para wali. Jangan kamu sekutukan Allah dengan batu-batu keramat, dengan pohon-pohon keramat, dengan jin, dan dengan apapun dari makhluknya. Wala yattakhida ba'duna ba'da arbabam min dunillah, dan jangan sampai sebagian kita menjadikan sebagian yang lainnya sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah. Fa in tawallau faqulu ishadu bi anna muslimun, kalau mereka berpaling tidak mau menerima, maka sampaikan, persaksikan oleh kalian, kami adalah orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang mengesakan Allah dalam beribadah. Ditafsirkan oleh al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Qul ya ahlal kitabi, hai al-Yahuda wa Nasara, ta'alau ila kalimatin sawa'in. Sawain masdarun bimakna mustawin amruha. Bainana wa bainakum hiya alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Kama takhattumul ahbara wa ruhbana fa in tawallau ay a'radu anit tauhidi faqulu antum lahum ishadu bi anna muslimun ay muwahhidun. Katakan wahai Muhammad, wahai sekalian ahli kitab, wahai sekalian orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, kemarilah kalian kepada satu kalimat yang sama. Syawa ini isim masdar, kata benda yang maknanya itu mustawin amruha, perkara yang lurus urusannya, perkara yang ada kesamaan antara kami dengan kalian. Apa ini maksud dengan kalimat yang ada persamaan antara kami dengan kalian? Yaitu jangan sampai kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan jangan kita menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jangan sebagian kita menjadikan sebagian yang lainnya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Apa bentuk menjadikan makhluk itu sebagai Tuhan dari selain Allah? Apakah dia sujud kepada makhluk tersebut? Enggak mesti demikian. Seseorang dikatakan dia itu menuhankan makhluk, itu maknanya kalau orang tadi mentaati makhluk dalam hal menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah yang sahihah. Atau dia mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Kitab was-Sunnah as-Sahihah. Kemudian orang tadi lebih mengikuti fatwa manusia tadi daripada mengikuti bimbingan Kitabullah atau bimbingan Sunnah Rasulnya yang Sahihah. Berarti apa? Orang tadi telah menjadikan manusia sebagai Tuhan dari selain Allah. Bukan artinya orang itu menjadikan manusia sebagai Tuhan itu dia itu mesti harus sujud padanya. Tidak. Ini bahaya. Terkadang tidak sadar seseorang itu telah menuhankan makhluk dari selain Allah. Kalau dia taklid, kalau dia membebek, kalau dia sentiko dawuh dengan apa yang dikatakan oleh makhluk tersebut meskipun bertentangan dengan Al-Quran was-Sunnah yang sahihah, dalam keadaan dia tahu kebenaran dalil dari Al-Kitab was-Sunnah, tapi dia tetap mentaati makhluk tadi. Berarti dia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai Tuhan, sebagai Rabb dari selain Allah. Sebagaimana kalian wahai ahli kitab telah menjadikan pendeta-pendeta dan ulama-ulama kalian sebagai Tuhan dari selain Allah. Orang-orang Yahud ketika ulama-nya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah misalnya, mereka mengikuti. Kalau ulama-nya mengharamkan sesuatu, apa yang dihalalkan oleh Allah, mereka mengikuti. Itulah arti menjadikan ulama itu sebagai Tuhan dari selain Allah. Waliyatibillah. Jadi beragamanya itu mengikuti fatwanya para ulama tanpa melihat apakah fatwa ulama itu bertentangan dengan Al-Kitab was-Sunnah as-Sahihah ataukah tidak. Pokoknya fa'ing tawallau, kalau mereka berpaling, ay a'rudu anit tauhidi, kalau mereka berpaling menolak untuk mengikuti tauhid, berpaling dari tauhid, berpaling dari mengesakan Allah dalam beribadah, fakulu antum lahum, maka ucapkanlah oleh kalian pada mereka, ishadu bi anna muslimun ay muwahhidun, persaksikanlah oleh kalian kami adalah orang-orang yang berserah diri hanya kepada Allah, kami orang-orang yang mentauhidkan Allah dalam beribadah, kami adalah orang-orang yang memberikan seluruh ragam-ragam ibadah kami itu hanya kepada Allah semata, tidak kepada yang selainnya. Diperintahkan di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menyampaikan kepada ahlul kitab, orang-orang Yahud wa Nasara, agar mereka bersatu di atas satu kalimat yang telah disepakati oleh para nabi dan para rasul. Sehingga dikatakan di sini, mari kita bersatu di atas satu kalimat yang ada persamaan antara kita dengan kalian. Karena apa? Kalimat ini telah disepakati oleh seluruh para nabi dan para rasul. Yaitu kalimat tauhid. Karena tidak akan menyelisihi kalimat ini kecuali orang-orang yang menentang, orang-orang yang sesat, orang-orang yang membangkang. Apakah kalimat yang dimaksud? Kalimatut tauhid. Hendaknya kita tidak memberikan seluruh ragam-ragam ibadah kita kecuali hanya kepada Allah. Kalau mau, berarti mereka telah Islam, berserah diri kepada Allah, mengesakan Allah dalam beribadah. Diajak untuk mengesakan Allah dalam beribadah, mengkhususkan ibadah dengan ragam-ragamnya hanya kepada Allah. Khauf tadi, takut, cinta, harapan, itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Apakah cinta itu termasuk ibadah? Benar. Kalau cinta itu diiringi dengan ta'zim wal khudu wa tadallul kepada zat yang kita cintai. Kalau cinta itu dibarengi dengan pengagungan, perasaan tunduk, perasaan rendah diri kepada zat yang dicintai. Sehingga apa konsekuensinya? Dia mentaati yang dia cintai. Maka itu adalah cinta yang bernilai ibadah. Kalau kita berikan pada selain Allah, menjadikan pelakunya itu musyrikun kafir. Dia telah berbuat kesyirikan, dia telah berbuat kekufuran. Waliyadubillah. Jadi ibadah itu jangan dibayangkan ibadah itu hanya sholat di masjid, puasa, haji, umrah, sedekah. Bukan itu saja. Yang harus kita berikan kepada Allah itu bukan itu saja. Di sana masih banyak ragam-ragam ibadah yang juga harus kita berikan hanya kepada Allah. Harapan kita, roja, ibadah. Tawakal, ibadah. Cinta, ibadah. Khauf, rasa takut, ibadah. Doa, ibadah. Nazar, ibadah. Adzabah, penyembelian, ibadah. Itu semua harus kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan semuanya diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Enggak boleh kita mentaati makhluk fi maksiatil khaliq, dalam hal bermaksiat kepada sang khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehnya kita mentaati makhluk itu dalam hal ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan pada makhluk itu hanya dalam perkara yang ma'ruf dalam Islam. Artinya apa? Dalam ketaatan pada Allah, dalam ketaatan pada Rasulnya. Ini perkara yang ma'ruf. Allah menyatakan dalam ayat yang berikutnya, ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahima wama unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'dihi afala ta'qilun. Wahai ahlul kitab, wahai orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, kenapa kalian itu saling berbantah-bantahan dalam perkara Ibrahim alaihi salam? Kami yang berada di atas ajaran Ibrahim, kata orang Yahud. Orang Nasrani menyatakan, kami yang berada di atas ajaran Ibrahim. Kenapa kalian saling berbantah-bantahan dalam perkara Ibrahim? Tidaklah Taurat dan Injil itu diturunkan oleh Allah kecuali setelah Ibrahim. Kenapa kalian tidak berakal? Dikatakan oleh Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti rahimahullah, wa nazala lama qala al-yahud Ibrahim yahudiyun wa nahnu ala dinihi wa qalatil nasara kadhalik. Ya ahlul kitab lima tuhajjuna ay tuhasimuna fi Ibrahim bizammikum annahu ala dinikum wa ma unzilatit tawratu wal injil illa min ba'dihi bizamanin tawil wa ba'da nuzulihima hadasatil yahudiyyah wa nasraniyah afala ta'qilun butlana qaulikum Insya Allah tafsir ayat ini kita kaji bersama dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.